Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini kita semua kembali bisa dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka mengerjakan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita yang kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini, Bapak Ibu, menjadi penyebab datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita pada hari kiamat nanti, di samping juga menjadi wasilah semoga kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab sebagaimana malam hari ini kita berkumpul bersama di sini. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, karena kita sudah lama libur nih, saya nggak tahu sampai mana itu pembahasannya ini. Makanya sekarang saya masuk wis ngawur bab sembarang ya, bab ke-19, babun maja'a fi anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal huluhu fis salihin. Bab penjelasan bahwa sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya adalah sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Jadi pengarang kitab rahimahullah Bapak Ibu pada bab ini menjelaskan bahwa sebab utama kenapa Bani Adam menjadi kufur kepada Allah Ta'ala, kenapa Bani Adam meninggalkan agamanya, adalah karena sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Nah, yang dimaksud dengan sikap berlebihan adalah memuji, menyanjung, dan mengangkat kedudukan mereka di atas kedudukan semestinya. Dalilnya yang pertama, surat An-Nisa 171. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Yang dimaksud dengan ahlul kitab, Bapak Ibu, adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Disebut ahlul kitab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi dengan membawa kitab Taurat. Sementara kepada orang-orang Nasrani, Allah Ta'ala mengutus Nabi siapa? Nabi Isa dengan membawa kitab Injil. Karena mereka memiliki kitab Taurat dan Injil, mereka disebut Ahlul Kitab. Untuk membedakan antara yang punya kitab dengan penyembah berhala, dengan penyembah patung-patung, dengan penyembah bintang-bintang yang tidak ada kitabnya. Makanya mereka disebut Ahlul Kitab untuk membedakan itu, Bapak Ibu. Nah, ketika Allah Ta'ala mengatakan, ya Ahlul Kitab bila taghlu fi dinikum, wahai Ahlul Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Enak di bawah saja kayaknya. Wahai Ahlul Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ini penegasan kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwa yang diminta Allah Ta'ala dari kita semua adalah kita berpegang teguh kepada kitab yang diturunkan kepada kita. Jangan sampai kita itu melampaui batas atau berbuat sesuatu yang di luar ajaran kitab suci kita. Juga menjadi penegasan kepada kita, hendaknya setiap muslim itu senantiasa yaltazimu bil iqtidal. Yaltazimu itu apa yaltazimin? Yaltazim itu berpegang teguh kepada perkara yang iqtidal, yang lurus ya. Dan lurus itu sesuai ajaran kitab suci. Sementara firman Allah, la taghlu, jangan berbuat melampaui batas. Ini berarti Allah Ta'ala melarang kita untuk berlebihan, baik berlebihan pada seseorang maupun berlebihan pada agama. Contoh berlebihan pada seseorang, Bapak Ibu, adalah berlebihan dalam memuji, menyanjung dan lain sebagainya. Seperti orang-orang Nasrani, mereka berlebihan menyanjung Nabi Isa. Nabi Isa itu statusnya sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hamba Allah dan Rasulnya. Tapi karena mereka terlalu memuji, terlalu berlebihan, akhirnya Nabi Isa ini yang hamba dan Rasul Allah diangkat di atas kedudukan semestinya, akhirnya menjadi Tuhan atau anak Tuhan atau satu dari tiga Tuhan. Nah ini kalau seseorang itu berlebihan kepada manusia, kalau kita berlebihan kepada seseorang seperti itu. Adapun berlebihan dalam masalah agama, Bapak Ibu, tidak boleh juga. Berlebihan dalam masalah agama tidak boleh juga. Tentunya Bapak Ibu pernah mendengar orang-orang yang para sahabat yang tiga orang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijelaskan sama Ummul Mukminin Aisyah bahwa Nabi itu begini begitu, mereka menganggap loh, seakan-akan Nabi itu remeh sekali ibadahnya. Wah, pantaslah wong beliau kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Tapi kalau saya, kata mereka, saya tidak akan tidur selamanya. Maksudnya akan sholat malam terus. Yang satu bilang, saya akan puasa selamanya, tidak pernah berbuka. Yang satunya bilang, saya tidak akan makan daging selamanya. Dalam satu riwayat yang lain, saya tidak akan menikahi wanita. Pernah dengar hadis ini, Gi? Nah, apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan itu? Enggak, Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar kemudian mengatakan, kenapa ada orang yang mengatakan ini dan itu? Saya adalah yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua, yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semua. Tetapi kata beliau, aqumu wa anam. Saya ya salat malam ya tidur. Asumu wa uftir, ya puasa ya buka. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sikap seperti ini sikap melampaui batas. Sikap melampaui batas. Jadi seakan-akan ibadah terus itu enggak bagus juga, gitu loh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, ya, seakan-akan melarang ahlul kitab, tapi khitabnya, perintahnya itu buat kita semua. Ya ahlul kitab wa ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berbuat melampaui batas terhadap agama kalian. Ya. Jadi sikap melampaui batas ahlul kitab itu, kalau orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa, kalau orang-orang Yahudi menuhankan siapa, Bapak Ibu? Halo? Dalam? Menuhankan Nabi? Nabi Musa. Nabi Uzair. Nabi Uzair. Jadi mereka mengatakan Nabi Uzair itu anak Tuhan. Nah, termasuk perbuatan melampaui batas yang dilakukan orang-orang Nasrani adalah sikap rohbaniyah. Rohbaniyah itu at-tabattul. Jadi hidup ibadah saja, di gereja saja, tidak keluar-keluar, tidak menikah-menikah. Nah, itu adalah perbuatan bid'ah yang mereka karang-karang sendiri. Dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan wa rohbaniyatani btada'uha ma katabnaha alaihim. Dan sikap rohbaniyah, hidup membiara, biarawati, biarawan, yang mereka buat-buat sendiri, yang sama sekali kami enggak mewajibkannya atas mereka. Nah, itu bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau untuk kita semua, Bapak Ibu, kaum muslimin, ada enggak kaum muslimin yang melampaui batas terhadap orang-orang soleh? Banyak. Jadi orang soleh memang soleh kan ya, tetapi ketika dikultuskan itu nanti bisa dijadikan sebagai tumbal apa? Sebagai apa? Halo? Sebagai Tuhan, dimintai dan lain sebagainya. Ya mohon maaf, kalau Wali Songo seperti apa? Dan selain Wali Songo juga banyak. Jadi ini terjadi Bapak Ibu karena sikap melampaui batas. Jadi sikap berlebihan dalam menyanjung mereka. Dan bahkan sikap melampaui batas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada dalam agama ini. Ya, perlu dicontohkan enggak? Enggak usah ini. Enggak usah. Perlu. Jadi yang enggak ada tuntunannya, enggak ada perintahnya, ya nyuwun sewu kayak pada acara-acara, kemudian semuanya pada berdiri. Ada satu orang yang ngencruti minyak wangi, cus-cus, katanya Nabi Muhammad SAW datang. Dan pada beberapa zikir atau doa, kadang-kadang minta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang yang paling cinta kepada Nabi siapa, Bapak Ibu? Para sahabat kan? Pernah enggak setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mereka mengadakan acara kemudian berdiri seperti itu? Enggak pernah ada. Andaikan itu suatu kebaikan, pasti para sahabat adalah orang-orang yang pertama kali melakukannya. Begitu. Kemudian dalam hal sholawat, ada sholawat itu kan? Semuanya itu seakan-akan Nabi pelakunya. Tanhalu bihil muqadu watan fariju apa watu qadda bihil hawaiju watu nalu bihil raghaibuna bihi dhamir ini kata ganti ini semua kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanhalu bihil muqadu tanhalu terurai bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-uqadu segala perkara yang rumit, uqdah jamaknya uqad, watan fariju bihil kurabu tanfarid menjadi hilang bi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kurabu segala malapetaka, watu qadu terpenuhi bi dengan Nabi. Al-hawaiju segala kebutuhan. Jadi di sini Nabi Muhammad seakan-akan sebagai itu Tuhan gitu. Nah, kalau ada berkata loh, itu kan tawassul. Itu kan tawassul. Kalau dikatakan sebagai tawassul, Bapak Ibu, tawassul yang syar'i, yang ada dalilnya, yang benar itu cuma tiga. Tawassul dengan asma'ul husna, tawassul dengan amal soleh, dan tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kalau tawassul dengan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini diperselisihkan di antara para ulama. Dan yang benar enggak, karena hadisnya dhaif, palsu gitu. Ya, jadi misalkan ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu, beri aku rezeki. Nah, ini ada yang berpendapat boleh, tapi yang benar tidak boleh. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Dan para sahabat tidak ada seorang pun dari mereka yang melakukan itu. Andaikan itu suatu kebenaran, pasti mereka sudah melakukannya. Contohnya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah terjadi paceklik panjang. Tidak ada seorang pun datang ke kuburan Nabi, minta wahai Nabi tolong doakan kami biar turun hujan, atau mereka minta kepada Allah dengan menyebut kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Justru yang dilakukan Umar, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, khalifah waktu itu, mereka melakukan sholat istisqa, terus meminta Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa. Umar mengatakan, wahai Abbas, dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami datang kepada beliau minta doanya. Tapi setelah beliau wafat, tolong Anda berdoa buat kami semua. Akhirnya Abbas berdoa dan Allah pun menurunkan hujan buat mereka. Jadi ini Bapak Ibu, sikap melampaui batas. Ya nyuwun sewu, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah datang ke kuburan Wali Songo ini. Itu yang mereka lakukan di sana ngapain? Halo? Kirim doa. Kirim doa itu maksudnya apa? Atau minta doa, atau tulis doa sudah dibacakan. Minta kan? Minta ini, minta itu, minta rezeki segala macam. Itu hanya orang biasa yang soleh, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dalil yang berikutnya, wa fi sahih, dan di dalam Sahihul Bukhari, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulillahi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum, mereka berkata la tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian, wa la tadharunna waddan, jangan pula meninggalkan wad, wa la suwa'an suwa', wa la yaghutha yaghuth, wa ya'uq wa nasra, dan jangan meninggalkan ya'uq dan nasr. Apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu, ketika menafsirkan ayat dari surat Nuh ini berkata, hadihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Jadi yang namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr adalah nama orang-orang soleh dari kaum siapa? Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka semua wafat, auhasyaitanu ila qaumihim, setan memberi wahyu, bukan wahyu, memberi bisikan kepada kaum Nabi Nuh, anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansoba, buatlah patung-patung mereka, ya, buatlah patung-patung mereka, kemudian tegakkan di majelis-majelis yang mereka biasa duduk di sana. Wasamuha biasmaihim, patung-patung itu beri nama dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, mereka pun mengerjakan, walam tubat, tapi pada waktu itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaik, hingga ketika generasi yang membuat patung-patung itu meninggal, wanusial ilmu, dan ilmu dilupakan, ubidat, maka patung-patung itu pun disembah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Nuh diutus Allah Ta'ala kepada kaumnya adalah untuk melarang manusia dari berbuat syirik. Nabi Nuh ini memerintah kaumnya hanya menyembah Allah Ta'ala. Jadi sembahlah Allah saja, jangan menyembah selain Allah. Tapi kaumnya tidak mau. Kaumnya itu malah saling berpesan. Apa pesannya? Waqalu, mereka berkata, la tadharunna aliyatakum. Ojo nuruti Nuh, gitu kan? Ojo nuruti Nuh alaihissalam. Teruslah menyembah tuhan-tuhan kalian. Jangan tinggalkan nyembah tuhan-tuhan kalian. Terutama jangan tinggalkan nyembah Wat, Suwak, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Nah, siapa Bapak Ibu yang namanya Wat, Suwak, Yaghuts, Ya'uq, Nasr? Jadi ini adalah nama-nama orang-orang soleh. Dan namanya yang namanya Wat, Suwak, Yaghuts, Ya'uq, Nasr ini bukan orang kafir gitu. Bukan orang kafir. Jadi mereka ini dahulu adalah dalam ajaran tauhid sesuai ajaran Nabi Adam alaihissalam. Dan mereka ini berada sekitar 10 abad. Ya. Mereka ini orang-orang soleh. Nah, kemudian mereka meninggal dalam satu tahun yang sama. Dikatakan meninggal dalam satu bulan yang sama. Ketika mereka semua meninggal, mereka sangat bersedih, sangat kehilangan, menangis atas kematian orang-orang soleh tadi. Nah, cuma setan Bapak Ibu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia datang kepada mereka, memberikan bisikan, seakan-akan memberikan nasihat, tapi sebetulnya itu adalah tipu muslihat. Dia memerintahkan, ayolah bikin patung-patung mereka. Jadi dibuat patung yang persis dengan rupa mereka. Masing-masing itu memiliki patung. Setelah itu patungnya diletakkan di mana? Diletakkan di tempat-tempat yang mereka biasa duduk di sana. Tujuannya apa? Biar kita semangat ibadah, biar kita giat beribadah ketika melihat mereka seperti itu. Nah, jadi setan ini datang seakan-akan memberikan nasihat. Padahal ya apa, dengan alasan ini adalah sarana agar kita giat beribadah kepada Allah, semakin bertakwa, semakin saleh, semakin berkutbah kepada mereka saat melihat patung-patung mereka. Jadi ini seakan-akan apa? Seakan-akan adalah perbuatan yang baik. Tapi sebetulnya tipu muslihat setan yang terbungkus dalam nasihat ini Bapak Ibu, itu sebetulnya adalah makar ya, dan tipuan belaka. Akhirnya apa? Akhirnya ketika generasi yang buat patung itu binasa semua, meninggal, ganti anak cucu, ganti keturunan, setan datang lagi. Akhirnya patung-patung itu pun disembah. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimanapun juga kita itu tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah. Ya, karena ini kan bid'ah, enggak membuat apa, membuat patung dan lain sebagainya. Dan dalam Islam kita kan tidak boleh buat patung, tidak boleh kan nulis gambar-gambar bernyawa, itu tidak boleh. Adik kan kalau bikin komik atau apa ya, jangan dikasih hidung, jangan dikasih mata, kepala gitu dong, itu tidak menjadi masalah. Ya karena hadisnya berat ancamannya, nanti disuruh membuat nyawa, padahal tidak mungkin bisa melakukannya. Hatta idza halaka ulaik, hingga ketika mereka semua meninggal, ya generasi yang membuat patung tadi, wanusial ilmu, dan ilmu dilupakan. Maksudnya para ulama meninggal, para ulama yang biasa melarang manusia berbuat syirik meninggal, akhirnya ilmu tidak ada, akhirnya patung-patung itu pun disembah. Kata setan, nenek moyang kalian dulu tidaklah membuat patung-patung ini kecuali agar turun hujan, kecuali agar turun rezeki dari Allah Ta'ala kecuali patung-patung itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedekat-dekatnya. Nah ini Bapak Ibu, karena saking cintanya kepada orang soleh, dengan adanya bisikan setan, dengan tidak adanya ilmu, akhirnya kekufuran pun terjadi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, qala ghairu wahidin minas salaf, tidak satu orang dari ulama salaf berkata, lamma matu, ketika orang-orang soleh itu wafat, agafu ala kuburihim, mereka iktikaf di atas kuburannya. Iktikaf Pak, iktikaf itu apa? Sholat, baca Quran, zikir, doa, duduk bersama semedi ya, kalau orang Hindu ya, duduk, itu iktikaf. Jadi mereka iktikaf di atas kuburannya, thumma sawwaru tamatsilahum, kemudian membuat patung-patung mereka, thumma tala alaihimul amadu, kemudian ketika zaman semakin jauh, fa'abaduhum, mereka pun menyembah berhala-berhala tersebut. Nah di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ada banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah haram bersikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Karena sikap melampaui batas kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang soleh menjadikan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Nah inilah kenapa judulnya tadi adalah bahwa sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Sekaligus ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang suka nyembah kuburan. Ketika mereka bangun kuburan, dikijik, dilamponi, dimarmer, itu kan alasannya kita loh mencintai orang-orang soleh, ya pada. Bapak Ibu pernah mendapati kuburan dikijik, kuburan dimarmer, diwarna-warni, kelap-kelip begitu, melatinya banyak, tahu gak? Iya. Itu kan alasannya untuk menghormati orang-orang soleh. Nah tapi akhirnya ya, akhirnya bernadar untuk orang soleh, minta hajat ke situ, doa di situ, sholat di situ, baca Quran di situ, dengan alasan keyakinan di sana doa lebih mustajab, sholat di situ lebih khusyuk, menghafal Al-Quran di situ lebih cepat dan lain sebagainya. Padahal itu adalah kesyirikan. Pelajaran kedua, hadis ini menjelaskan bahwa sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh adalah tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena Allah mengatakan, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Ketika kita membaca surat Al-Kahfi, setelah ashabul kahfi meninggal, kan mereka mengatakan, lanattakhidanna alaihim masjidah, pasti kami bangun di atas kuburan mereka masjid. Karena ini termasuk hulu yang terjadi pada orang-orang ahlul kitab. Setiap ada orang soleh meninggal, dibangun masjid di atas kuburannya. Hal semacam ini Bapak Ibu ditiru enggak dengan kaum muslimin? Enggak gitu? Ditiru enggak? Mana buktinya? Banyak ya? Ini enggak boleh. Pelajaran ketiga, fihi at-tahdhiru minat taswir, ini larangan untuk melukis, larangan untuk membuat patung ya. Jadi selama yang kalau melukis yang tidak bernyawa tidak menjadi masalah, gunung, bangunan, pemandangan. Tapi kalau yang bernyawa Bapak Ibu tidak boleh, dalam Islam tidak boleh ya. Li anna dzalika wasilatun ila syirki, karena itu sarana yang menjadi menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi kenapa Islam mengharamkan membuat patung? Kenapa Islam mengharamkan membuat gambar-gambar bernyawa? Satu, karena itu sarana menuju kesyirikan. Yang kedua, karena itu menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menyerupai makhluk Allah berarti kan seakan-akan niru Allah, nyaingi Allah taala dalam bikin makhluk. Itu loh yang enggak boleh itu. Nah, terus bagaimana dengan anak-anak TK belajar menggambar? Nah, kalau seperti itu ya insyaallah enggak menjadi masalah sebagai pembelajaran berkreatif Bapak Ibu. Nggih. Kayak gambar binatang-binatang, gajah, ayam, biar ngerti ya enggak apa-apa. Nah, kalau misalkan itu diharamkan juga, misalnya anak kita ngertinya gimana? Kecuali lihat video. Ya, video. Ada video kan hidup, enggak apa-apa. Ya. Selama nanti difahamkan kalau melukis itu nanti tidak boleh gitu kan. Tapi kalau sebagai media biar anak-anak kreatif insya Allah tidak menjadi masalah. Pelajaran yang keempat, ayat dan asar yang tadi disebutkan Ibnu Abbas menjadi dalil bahwa bid'ah dalam agama itu hukumnya apa? Halal atau haram? Haram. Karena bid'ah itu menjerumuskan ke dalam syirik. Para ulama mengatakan al-bid'atu tuwassilu ila syirki. Bid'ah itu menyampaikan kepada syirik walau alal madal ba'id, meskipun zamannya atau masanya sangat jauh. Karena bid'ah yang dilakukan kaum Nabi Nuh ya, itu jelas-jelas meskipun sangat jauh akhirnya menjerumuskan kepada kesyirikan. Pelajaran yang kelima, ini bab ini ya, tadi ada ayat, ada asar menjadi dalil bahwa niat yang baik itu tidak menjadikan bahwasanya. Jadi ketika kita memiliki niat yang baik, bukan berarti kemudian itu membenarkan perbuatan kita yang tidak benar. Jadi niatnya baik, tapi perbuatannya bid'ah misalnya. Apakah kemudian bid'ahnya boleh dilakukan? Tidak juga, tetap tidak boleh. Seperti tadi, itu kan niatnya apa? Bikin patung. Biar kita semangat ibadah kepada Allah saat melihat patung-patung mereka. Kan begitu. Nah, ini niat saja yang benar itu tidak boleh. Ya, karena begini, Bapak Ibu paham ya maksud saya. Jadi kalau orang itu meskipun niatnya baik Bapak Ibu, tapi kalau nanti kemudian perbuatannya tidak benar itu tetap tidak boleh. Orang melakukan suatu perbuatan bid'ah, tapi niatnya mendekatkan diri kepada Allah, tetap tidak boleh. Misalkan ada orang mengatakan, saya tak baca Al-Ikhlas 1 juta kali tiap malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau dia mewajibkan diri tiap hari, itu bisa menjadi perbuatan bid'ah. Karena kenapa kok 1 juta kali? Kenapa kok Al-Ikhlas ya? Kenapa kok dengan jumlah tertentu tadi itu? Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang bid'ah meskipun niatnya benar. Dan kaidahnya harus kita ketahui bahwa para ulama mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim, ibadah itu pada dasarnya adalah haram sampai ada perintah. Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa melakukan amalan yang tidak berdasarkan perintah kami maka amalan itu ditolak. Makanya tidak bisa seseorang mengatakan ketika dia melakukan perbuatan bid'ah terus mengatakan lu tidak ada larangannya, tidak bisa, karena ibadah itu pada dasarnya haram sampai ada perintah. Beda dengan yang namanya muamalat kayak makan, minum, pakaian, bikin rumah. Ya, kalau muamalat ini pada dasarnya boleh sampai ada larangan. Ya, selama tidak ada larangan pada ada masalah muamalah berarti boleh. Beda dengan ibadah jangan dibalik, Bapak Ibu. Nah, makanya dikatakan bahwa di sini menjadi dalil bahwa niat yang baik tidak membenarkan amalan yang bid'ah. Ketika amalan itu bid'ah, meskipun niatnya itu baik, bukan berarti kemudian boleh. Yang keenam, ini dalil menjadi dalil bahwa pentingnya ilmu dan ulama di antara manusia. Ketika ilmu tidak ada, ketika para ulama tidak ada, akhirnya ya kebodohan merajalela, begitu. Dan setan mudah sekali memberikan bisikan kepada orang-orang yang tidak berilmu. Yang ketujuh, kita harus siap siaga, harus waspada dari tipu daya syaitan. Karena setan ini kadang-kadang mendatangkan sesuatu yang sangat buruk dalam bingkai sesuatu yang baik, ya, mendatangkan bangkai, tapi bangkai itu dibungkus begitu rapi biar kelihatan baik. Ini kalau kita tidak ngerti ya bahaya. Yang kedelapan, larangan bersikap melampaui batas pada kuburan orang-orang soleh. Kalau tadi yang kepada orang-orang solehnya, ini kepada kuburannya. Kenapa? Karena tadi dikatakan Ibnu Al-Qayyim, ketika mereka meninggal, mereka iktikaf di atas kuburan orang-orang soleh itu tadi. Nggih, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo, silakan. Monggo. Monggo, apa? Nggih. Jadi kami itu alasan-alasan. Nggih. Mengawalinya sholat istisqa itu apa? Salat Rasulullah atau para sahabat atau siapa? Iya, mengawali sholat istisqa. Setahu saya, wallahu a'lam, ya, sholat istisqa itu pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada zaman Nabi beliau sudah melakukan sholat istisqa. Jadi bisa apa pernah beliau langsung istisqa dan sholat istisqa itu dilakukan pada waktu duha, ya seperti persis seperti sholat Idul Adha Idul Fitri begitu. Setelah itu ada khutbahnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau mencontohkan dengan membalik baju itu. Jadi pernah beliau melakukan sendiri. Yang kedua, pernah ketika beliau khutbah Jumat, terus datang orang Arab Badui, katanya halakajin amwal, harta sudah binasa, anak-anak keluarga binasa semua karena gak ada air, gitu kan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas khutbah itu langsung angkat tangan berdoa. Makanya untuk khotib itu kalau istisqa boleh angkat tangan gini. Tapi kalau selain doa istisqa itu cuma begini. Itu untuk khotib Jumat, nggih. Nah, kalau kemudian Nabi angkat tangan begini, kata Anas bin Malik, tadi itu loh enggak ada awan sama sekali. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa langsung banyak awan, langsung turun hujan. Itu Jumat ini. Terus kemudian pada beberapa Jumat yang lain, apakah Jumat berikutnya datang lagi orang, nggak tahu apakah orangnya sama atau orang lain, yang jelas semuanya binasa bukan karena kekurangan air tapi karena kebanjiran, gitu. Akhirnya Nabi mendoakan Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah sekitar kami bukan di atas kami. Allahumma alal akam, ya Allah di atas pegunungan. Wadhirab wa butunil awdiyah wa manabiti syajar, ya Allah tolong hujan turunkan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, di lembah-lembah dan lain sebagainya, bukan di atas kami. Insya Allah begitu, Pak. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo, nggih. Kita mengadakan, kalau kita kan karena salah tidak berkata. sampai di dunia. Dunia begitu. Dunia, dunia kan rugi ya. Kalau tidak ada. Iya. Ya, jadi pertanyaannya tentang tawasul dengan amal soleh. Itu amal soleh yang bagaimana? Amal soleh yang bagaimana? Dan andaikan kita bertawasul dengan amal soleh itu, apakah kemudian tidak ada pahalanya di akhirat begitu ya? Karena sudah dibayar di dunia. Ya. Jadi bertawasul dengan amal soleh, bapak-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu adalah amal soleh yang paling rahasia. Amal soleh yang paling rahasia, dan biasanya yang sangat cepat, amal yang sangat cepat yang digunakan tawasul kemudian dikabulkan Allah Ta'ala adalah amal yang amal ibadah yang muta'adiyah. Faham ibadah muta'adiyah? Ibadah itu kan ada qasirah, ada muta'adiyah. Ibadah qasirah itu ibadah yang kebaikannya buat pelaku seorang diri. Kayak sholat, ya. Kayak tilawatul Quran, puasa, haji, umrah, itikaf, itu baik. Tapi baiknya itu untuk dia sendiri. Sementara ibadah muta'adiyah ini lebih besar pahalanya dan jariah, meskipun sudah meninggal tetap mengalir pahalanya. Contoh seperti sedekah, wakaf, ya. Makanya orang mati, kenapa ketika minta balik kok dia tidak ingin agar sholat, haji, itikaf atau umroh, tapi minta untuk sedekah, kan? Fa'as-sadaqah wa aku minas sholihin, agar saya bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang sholat. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis tiga orang yang mereka berlindung ke dalam goa, kemudian batu besar jatuh dari gunung menutup pintu goa, diapa-apakan kan tidak bisa keluar mereka. Salah satu dari mereka mengatakan, innakum latakhruju min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bi sholihi a'malikum. Kalian tidak mungkin bisa keluar dari batu ini kecuali mohon kepada Allah dengan menyebut amal soleh kalian. Nah, ini masing-masing orang kan tiga. Ini kalau kita perhatikan itu ibadahnya semuanya rahasia. Dan masing-masing mereka itu menyebutkan satu desanya, satu desan, satu desan yang lain tidak tahu. Kan cerita kan? Ya Allah, saya dulu itu punya orang tua kan begitu kan? Nah, setiap masing-masing mereka selesai berdoa, selesai bercerita pasti mengatakan, ya Allah, kalau memang saya melakukan ikhlas untukmu, tolong bukakan pintu gua ini. Dan kalau kita perhatikan, semuanya adalah ibadah yang muta'adiyah. Sedekah, yang satu sedekah pada orang tuanya memberi nafkah dengan memberi minum air susu. Yang satu adalah karena dia mau berzina gak jadi, tapi uangnya diberikan, itu kan ada 120 dinar ya waktu itu. 120 dinar kalau dikalikan 4 juta berapa, Abang? 120 kali 4 juta. Itu harga apa, Pak Jero ya? Gak sampai. Iya. Itu diberikan. Ya Allah, kalau memang ini untukmu semata, tolong bukakan pintu goa ini. Yang satu dia cerita, ya Allah, saya dulu punya karyawan, dia kan bos, punya karyawan, pergi sebelum mendapatkan apa upahnya. Lama terus upahnya tetap kembangkan, mulai ayam, jadi kambing, jadi sapi banyak. Terus dia datang, nagih, upahnya diberikan semua itu. Nah, jadi untuk amal soleh yang bisa digunakan tawasul adalah satu amal soleh yang paling rahasia. Kenapa paling rahasia? Karena hanya Allah yang tahu, jadi pasti kelihatan ikhlasnya. Yang kedua, amalan yang muta'adiyah, yang sifatnya itu sosial, membantu orang, mewakafkan masjid, mewakafkan apa gitu kan. Ya sebetulnya sholat juga bisa, baca Quran juga bisa. Misalkan sampean habis baca Al-Fatihah, habis baca Al-Baqarah, ya Allah, dengan Al-Baqarah ini tolong lunasi hutang saya. Enggak apa-apa, enggak menjadi masalah gitu kan. Karena kalau kita merujuk kepada ayat dalam surat At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta mereka, wahai Muhammad, sebagai sedekah yang mensucikan mereka, kan begitu. Jadi sedekah ini mensucikan jiwa, Bapak Ibu. Nah, sementara sedekah itu kan bagi orang yang enggak punya harta, baca Quran, zikir kan bisa sedekah juga. Makanya ada seorang wanita ketika ada masalah dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dia mau sedekah pakai uang enggak punya, dia satu malam itu baca Al-Baqarah. Bilang, "Ya Allah, tolong dengan Al-Baqarah ini saya bisa sedekah, saya sedekah dengan Al-Baqarah ini, tolong sucikan anak-anak saya, sucikan suami saya, sucikan istri saya," seperti ini. Yeah. Nah, terus ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita yang apa yang kita inginkan lewat tawassul tadi, apakah di akhirat tidak ada pahalanya? Tetap ada pahalanya. Apa dalilnya? Karena Allah itu kan Maha Pemurah, enggak? Maha Pemurah. Nah, kalau kemudian diberikan di dunia, di akhirat darulah Maha Pelit lah, kan gitu. Jadi kalau dalam surat Al-Furqan, orang yang asalnya ahli maksiat kemudian bertobat, kan Allah mengatakan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti Allah dengan kebaikan. Orang ahli maksiat ketika dia bertobat, beriman dengan baik, itu keburukan-keburukan diganti dengan amal baik. Itu Allah Ta'ala. Masa ketika kita bertawasul kemudian nanti di akhirat enggak ada pahala? Tetap ada pahala insyaallah begitu. Wallahu Ta'ala a'lam. Sambung ya. Ada lagi? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fenomena alam termasuk penyakit, corona itu termasuk azab atau ujian? Nggih. Jadi ada pertanyaan, termasuk fenomena alam corona ini termasuk azab atau ujian? Nggih. Barokah malah. Nggih. Bagi sebagian orang corona kan malah jadi keuntungan, ya Panda. Ya, jadi setiap musibah itu pasti ada keuntungan bagi sebagian orang. Jadi kalau pertanyaannya apakah corona ini musibah, azab atau ujian? Kalau kita merujuk kepada hadis ta'un, Bapak Ibu, ta'un, wabah. Itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi orang-orang yang beriman dan azab bagi orang-orang kafir. Makanya kalau ada orang meninggal karena ta'un dan dia muslim, syahid kan? Syahid gitu loh. Jadi kalau orang muslim meninggal karena corona misalnya, dan corona memang dikaitkan dengan ta'un tadi itu, maka dia meninggal sebagai syahid. Dan kalau dia meninggal sebagai syahid kan itu masya Allah sekali gitu loh. Jadi kalau bagi orang mukmin adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagi orang kafir itu adalah azab. Insya Allah begitu. Wallahu Ta'ala a'lam. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.